Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil kirim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhul Qawaidil Arba' karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yaitu bahwasannya orang-orang musyrikun mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa litalabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami beribadah atau menyembah mereka, wa tawajjahna ilayhim, dan menghadapkan diri kami kepada mereka kecuali dalam rangka untuk mencari qurbah, kedekatan dengan Allah, wasyafa'ah, dan juga dalam rangka mencari syafaat. Inilah tujuan dan maksud atau yang diinginkan oleh orang-orang musyrikun dari sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya agar berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Asy-Syaikh mendatangkan dalilnya dari surah Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil atau menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung yang mereka sembah dari selain Allah, Mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, kemudian Allah katakan di akhir ayat, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kafir. Allah sebutkan mereka itu kafir, musyrik, ya, ketika menjadikan berhala-berhala tersebut sesembahan dari selain Allah, walaupun tujuan mereka adalah kedekatan dengan Allah. Kemudian wadalil syafa'ah, dan dalil syafaat yaitu tujuan maksud mereka menyembah berhala-berhala dari selain Allah tersebut, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan syafaat agar berhala-berhala tersebut memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, haulai syufa'auna indallah. Sesembahan-sesembahan itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Azza wa Jal. Tujuannya ingin mendapatkan syafaat. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala juga sudah menyebutkan bahwasanya syafaat ada dua macam, syafaat manfiyah dan syafaat musbattah. Syafaat yang manfiyah adalah makanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Inilah syafaat yang diminta oleh orang-orang musyrikun. Adapun syafaat yang musbattah, asy-syafa'atul musbattah, syafaat yang ditetapkan, disyariatkan, adalah yallati tutlabu minallah, syafaat yang diminta dari Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Orang yang memberi syafaat, yang menjadi perantara, dia diberi kemuliaan dengan syafaat, itu bisa memberi syafaat. Wal masyfu' lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal idzn. Dan orang yang mendapat syafaat, dia adalah orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya. Ba'dal izin, itu pun setelah izin Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka syafaat yang hak, syafaat yang sahihah, yang musbattah adalah syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, antaku nabi idnillah, hendaknya dengan izin Allah. Yang kedua, an yakun al masyfu' fi min ahli tauhid, hendaklah orang yang akan diberi syafaat adalah ahli tauhid, orang yang muwahhid, bukan orang yang musyrik. Ini dua syarat syafaat yang benar, syafaat yang hak, syafaat yang musbattah. Sebagaimana Nabi SAW di akhirat nanti meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah azza wajalla. Maka ketika syafaat hanyalah milik Allah azza wajalla saja, maka ketika seseorang meminta syafaat, mintalah kepada Allah azza wajalla. Ya Allah, terimalah syafaat nabimu untukku. Ini doa meminta syafaat kepada Allah azza wajal. Bukan ya Nabi Allah berilah aku syafaat, bukan dengan lafad ini. Nah, karena lafad ini lafad kesyirikan, meminta syafaat kepada selain Allah. Nah, ya wali beri aku syafaat. Nah, ini juga lafad kesyirikan, menyekutukan Allah azza wajal, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Mereka meminta syafaat kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa syafa'atul musbattah, sedangkan syafaat yang musbattah, syafaat yang ditetapkan, yang disyariatkan, syafaat yang benar, hiyalah titakunu li ahli tauhid, yaitu syafaat yang berlaku untuk ahlu tauhid, untuk orang yang bertauhid. Fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun, adapun seorang yang musyrik, maka syafaat tidak bermanfaat bagi dia. Walladhi yuqaddimul qarabin lil qubur, dan orang yang mempersembahkan kurban-kurban untuk kuburan, menyembelih ini, menyembelih itu, mempersembahkan yang ini dan yang itu untuk kuburan. Wanudzur lil kubur, dan orang-orang yang bernazar untuk kuburan-kuburan, hadza musyrik, maka orang seperti ini adalah seorang yang musyrik. La tanfa'uhu syafa'ah, tidak bermanfaat syafa'at bagi dia. Karena syarat, syafa'at adalah hendaknya orang yang diberi syafa'at adalah orang yang Allah ridhoi dari kalangan ahli at-tauhid. Wa khulasatul qawul, kesimpulannya kata Syekh, anna syafa'atal manfiyata hiya allati tutlabu bighairi idznillah. Kesimpulannya adalah bahwasanya syafa'at yang dinafikan, syafa'at yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dilarang, hiya allati tutlabu bighairi idznillah, yaitu syafa'at yang diminta tidak dengan izin Allah. Autot labu li musyrikin, atau syafaat yang diminta untuk orang musyrik. Nah, untuk memberi syafaat kepada orang musyrik, ini syafaat yang manfiyah. Syafaat yang diminta dari selain Allah, atau syafaat yang diminta tanpa izin Allah, atau syafaat yang diperuntukkan untuk seorang yang musyrik. Maka ini syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dilarang. Wa syafa'atul musbattah, sedangkan syafaat yang musbattah, yang ditetapkan, yang disyariatkan, hiya allati takunu ba'da idznillah wa li ahli tauhid, yaitu syafaat yang berlaku atau syafaat yang terwujud setelah izin Allah, wali ahli tauhid, dan berlaku untuk ahli tauhid. Ini kaidah penting dalam masalah syafaat. Bahwasannya syafaat ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah izin Allah. Setelah seseorang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, barulah dia bisa memberikan syafaat. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat, kemudian Allah izinkan, maka beliau baru bisa memberi syafaat. Jika belum ada izin dari Allah, maka beliau tidak bisa memberi syafaat. Syarat yang kedua, hendaklah orang yang diberi syafaat, orang yang Allah ridhoi, ucapannya dan perbuatannya, amalannya, dari kalangan ahli tauhid, dan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai dari kaidah yang kedua. Bahwasanya tujuan peribadahan mereka kepada selain Allah adalah dalam rangka untuk mencari kurbah, kedekatan dengan Allah, dan mencari syafaat, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun pada zaman sekarang, persis hukumnya, sama hukumnya, yaitu musyrik, ketika mereka berdoa kepada wali yang dikubur, yang sudah mati, kemudian meminta agar wali tersebut mendekatkan diri dia kepada Allah, atau meminta syafaat kepada wali atau orang soleh tersebut. Maka inilah adalah ainu syirk. Inilah hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut pada kaidah yang ketiga. Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, wal qaidatu tsalitsah, dan kaidah yang ketiga, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau muncul di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda sesembahannya, bermacam-macam sesembahannya. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang mereka menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin, dan di antara mereka ada yang beribadah atau menyembah nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, dan di antara mereka ada yang menyembah batu dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an, dan semuanya, baik penyembah batu, penyembah pohon, atau penyembah malaikat, atau penyembah nabi, rasul, wali, orang soleh, dan seterusnya, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarrik bainahum, dan beliau tidak membeda-bedakan antara yang menyembah malaikat dengan yang menyembah batu, antara yang menyembah nabi dengan yang menyembah patung. Beliau tidak membeda-bedakan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang ketiga. Setelah itu Syekh menyebutkan dalil-dalilnya. Ada yang menyembah malaikat, dalilnya ini. Ada yang menyembah nabi atau orang soleh, dalilnya ini. Ada yang menyembah batu dan pohon, dalilnya ini. Nanti beliau sebutkan dalilnya satu persatu. Kaidah ini, Kaidah yang ketiga ini adalah sebagai bantahan dari Syekh kepada orang-orang musyrikun pada zaman beliau, pada zaman penulis. Nah, bahwasannya mereka menganggap kesyirikan itu adalah menyembah patung, berhala, ya, dan seterusnya. Bukan yang menyembah wali, bukan yang menyembah malaikat, ya, bukan yang menyembah nabi. Nah, itu sehingga marak pada zaman beliau, ya, kuburiyun, ya, orang-orang yang menyembah atau berdoa kepada mayit yang dikubur, atau wali yang sudah meninggal, ya, atau orang soleh yang sudah meninggal. Nah, maka beliau bantah bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada zaman beliau, beliau muncul di tengah-tengah manusia yang sesembahannya berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, menyembah orang-orang saleh, batu, pohon, matahari, rembulan, dan seterusnya, dan semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menyembah nabi siapa? Hah? Orang-orang Ahlul Kitab, ya. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Diperangi apa tidak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Diperangi. Nah, ada yang menyembah malaikat juga, ya. Ada yang menyembah batu, ya, dijadikan sebagai patung, ya. Ada yang menyembah pohon, nah, dan seterusnya, semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibeda-bedakan oleh beliau mana yang menyembah malaikat dan mana yang menyembah batu. Nah, sama. Karena hukumnya sama, yaitu apa? Menyerahkan sesembahan atau peribadahan kepada selain Allah. Ya. Hukumnya sama, yaitu kesyirikan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, Al-qa'idah tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila unasin minal musyrikin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk atau kepada manusia, ya, dari kalangan kaum musyrikin. Minhum man ya'budul malaika, yang diantara mereka, diantara orang-orang musyrikin ini, ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan diantara orang-orang musyrikin ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa minhum man ya'budul asnam wal ahjar wal asjar, dan diantara mereka ada yang menyembah patung, batu, pohon. Wa minhum man ya'budul awliya was salihin, dan di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Wa hadza min qubhi syirki, dan ini di antara tanda jeleknya dan buruknya kesyirikan. Di antara bukti jeleknya dan buruknya kesyirikan, anna ashabahu la yajtami'una 'ala syai'in wahid, bahwasannya mereka, para pelaku kesyirikan, tidak bersatu di atas, nah, sesuatu yang satu, ya. Tidak bersatu di atas satu pendapat. Nah, ya udah, kita menyembah nabi saja. Nah, jangan yang lain. Nah, mereka tidak berada di satu apa? Di satu pendapat, tetapi berbeda-beda. Berpecah belah, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah batu, patung, rembulan, matahari, dan seterusnya. Ini diantara bukti jeleknya dan buruknya kesyirikan. Pelakunya bercerai-berai, tidak bersatu di atas satu keyakinan. Nah, atau satu sesembahan. Bikhilafil muwahhidin, berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahid, sesungguhnya sesembahan mereka itu satu. Sesembahan mereka itu satu. Adapun orang-orang musyrikun, mereka tidak bersatu di atas sesembahan yang satu, tetapi sesembahannya berbeda-beda. Nah, macam-macam. Adapun orang-orang yang bertauhid, maka na'am yang disembah hanya satu, itu Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, ya. Ya sahibai sijin, arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar? Wahai dua temanku yang di penjara, ya. Apakah sesembahan-sesembahan mutafarrikun yang berbeda-beda, yang banyak, ya. Tuhan-tuhan yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak, itu lebih baik ataukah Allah Al-Wahidul Qahhar, Zat yang Maha Satu, ya. Al-Qahhar, Zat yang Maha Esa, Al-Qahhar dan Maha Perkasa, ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kalian menyembah dari selain Allah kecuali nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian telah membuat-buatnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan tentang nama-nama tersebut. Jadi mana yang lebih baik? Sesembahan-sesembahan yang banyak ataukah satu sesembahan? Zat yang Maha Wahid Al-Qahhar dan juga Maha Qahhar Perkasa. Famin salbiyati syirki wa abatilihi. Maka diantara kejelekan-kejelekan kesyirikan dan kebatilannya, anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim, bahwasannya pelakunya, pelaku kesyirikan, mereka berbeda-beda dalam sesembahan-sesembahan mereka. La yajma'uhum dhabit, ya. Mereka tidak disatukan oleh satu ketentuan, ya. Satu kaidah atau dhabit, ya. Tetapi mereka bermacam-macam sesembahannya. Li'annahum la yasiruna 'ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas pokok, di atas dasar pokok, ya. Wa innama yasiruna 'ala ahwa'ihim, hanya saja mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka. Wa di'ayatil mudallilin, dan mereka berjalan di atas seruan al-mudallilin, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Fataktur tafarruqatuhum, sehingga semakin banyak perbedaan dan perpecahan mereka, orang-orang musyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 29, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan seorang budak, ya, yang dia dimiliki oleh syuraka, oleh beberapa orang majikan. Mutasyakisun, yang majikan-majikannya ini berselisih. Wa rajulan salaman li rajulin, dan seseorang yang dia hanya dimiliki oleh satu orang majikan, seorang budak yang hanya dimiliki oleh seorang majikan. Hal yastawiyani masalah, apakah sama antara budak yang pertama dengan budak yang kedua? Budak pertama dimiliki oleh beberapa majikan, yang majikan-majikan ini berselisih, ya. Ada yang minta ini, ada yang minta itu, ya. Ada yang menuntut ini, ada yang menuntut itu. Nah. Sedangkan budak yang kedua adalah budak yang hanya dimiliki oleh satu majikan. Nah. Apakah sama antara budak pertama dengan budak kedua? Jawabannya tentunya tidak sama. Ya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Faladhi ya'budullaha wahdah, orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, mislul mamluk, maka dia seperti budak, alladhi yu'abbiduhu syakhsun wahid, yang dia berada di bawah naam satu orang saja, ya, yang majikannya hanya satu saja. Yartah ma'ahu, di mana budak ini tenang dengan majikannya, ya, cuma satu. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu, yang budak ini tahu tujuan majikannya dan mengerti keinginan-keinginan majikannya. Wa yartah ma'ahu, dan tenang, ya, nah, dengan majikan yang satu tersebut. Lakinal musyrika mislul ladzi lahu iddatu malikin, akan tetapi seorang yang musyrik itu seperti budak yang dimiliki oleh beberapa orang pemilik, atau dimiliki oleh beberapa majikan. Mayadri man yurdi minhum, dia tidak tahu, ya, apa yang bisa menjadikan ridho, ya, untuk yang ini, untuk yang itu, ya. Nah, mana yang sudah ridho kepada dia, ya, majikan yang ini apa majikan yang itu, apa majikan yang ini dan itu, ya. Kullu wahid lahu hawa, setiap majikannya memiliki keinginan. Wa kullu wahidin lahu talab, setiap majikannya memiliki tuntutan. Wa kullu wahidin lahu rugbah, dan setiap majikannya memiliki keinginan. Kullu wahid yuriduhu an ya'tiyahu indah, ya. Masing-masingnya, setiap majikan tersebut ingin agar budak tadi datang kepadanya, ya. Majikan yang ini pengen budak ini ada di sisinya. Majikan yang ini pengen yang budak ini ada di tempatnya. Nah, kira-kira bagaimana keadaannya kalau satu budak dimiliki oleh beberapa majikan? Nah, walihada qala subhana, oleh karena ini Allah berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Allah membuat perumpamaan dengan seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang majikan yang berselisih. Ya'ni yamlikuhu iddatu ashkhas, yaitu budak yang dimiliki oleh beberapa orang majikan. La yadri man yurdi minhum, ya. Dia tidak tahu, ya, majikan yang mana yang akan dia buat menjadi ridho, ya. Majikan mana yang akan dia puaskan, yang akan dia mengerjakan perintahnya, ya, melaksanakan apa yang diinginkannya, majikan yang mana? Warajulan salaman li rajulin. Allah perumpamakan, ya. Dan seorang budak yang dimiliki oleh hanya seorang majikan saja. Malikuhu syakhsun wahidun, pemiliknya hanya satu orang. Hada yartah ma'ahu, orang yang majikannya hanya satu, dia tenang, nah, dengan majikannya tersebut. Hada mathalun darabahu Allah lil musyriki walil muwahid. Ini perumpamaan yang Allah buat tentang seorang yang musyrik dan seorang yang bertauhid. Seorang yang musyrik kalau perumpamakan dengan seorang budak yang dimiliki oleh beberapa majikan, ya. Dia bingung mana yang harus diikuti, majikan yang mana. Majikan yang ini pengen ini, majikan yang itu pengen itu, berbeda keinginannya. Bingung. Taib. Sedangkan seorang yang bertauhid, seorang muwahid, Allah umpamakan dengan seorang budak yang hanya memiliki satu majikan, tenang dengan majikan tersebut. Nah, ya, tidak bingung dengan permintaan-permintaan majikannya. Fal musyrikun mutafarriquna fi ibadatihim. Orang-orang musyrikun, mereka berbeda-beda sesembahan-sesembahannya, ya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qatalahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua. Walam yufarrik bainahum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Tidak membeda-bedakan mana yang menyembah ini, mana yang menyembah itu, ya. qatala al-wasaniyin, beliau telah memerangi para penyembah berhala. Wa qatala al-yahud wa an-nasara, beliau pun memerangi orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Wa qatala al-majus, dan beliau pun memerangi orang-orang Majusi yang menyembah api. Qatala jami'al musyrikin, beliau memerangi semua orang-orang musyrikin. Wa qatala alladziina ya'buduuna al-malaa'ikah, dan beliau juga memerangi orang-orang yang menyembah malaikat. Wa alladziina ya'buduuna al-awliya'a as-shalihiin, dan beliau pun memerangi orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Lam yufarriq bainahum, beliau tidak membeda-bedakan na'am mereka, tidak membeda-bedakan mana yang menyembah malaikat dan mana yang menyembah api, sama. Nah, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menyekutukan Allah azza wajal. Ya. Mereka mempersembahkan persembahan-persembahan atau ibadah-ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha fihi raddun ala alladhina yakulun alladhina ya'budu sonam laisa misla alladhi ya'budu rajulan solihan wa malaka minal malaikah. Maka di sini terdapat bantahan bagi orang yang mengatakan bahwasannya seorang yang menyembah patung itu tidak seperti orang yang menyembelih orang yang menyembah orang soleh atau wali atau malaikat dari kalangan malaikat. Ini bantahan bagi orang-orang musyrik yang mereka berkata bahwasannya orang yang menyembah patung itu tidak sama, tidak seperti orang yang menyembah wali, orang yang menyembah malaikat. Jangan kalian samakan. Nah, ini orang-orang musyrikun, ucapannya ororang musyrikun. Li'anna ha'ula'i ya'buduna ahjaron wa asjaron wa ya'buduna jamadat. Karena mereka katanya, mereka orang-orang musyrikun, padahal dia juga musyrik. Mereka itu menyembah batu dan juga menyembah pohon. Wa ya'buduna jamadat, dan mereka menyembah benda-benda mati. Sehingga mereka musyrikun. Adapun kita bukan, kata mereka. Amal ladzi ya'budu rajulan solihan wa waliyan min awliya'illah laisa misla ladzi ya'budul asnam. Adapun orang yang menyembah seorang yang saleh, orang yang menyembah wali, orang yang menyembah malaikat ya, atau wali dari wali-wali Allah, itu tidak seperti orang yang menyembah patung. Nah, kata mereka. Ya. Maka dibantah oleh Syekh di sini. Nah, apa bantahannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan. Nah, orang-orang musyrikun yang menyembah nabi dengan yang menyembah batu, ya. Nah, orang yang menyembah malaikat dengan orang yang menyembah api, ya. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mereka menyekutukan Allah azza wajalla. Ya. Menempatkan ibadah di tempat yang salah, ya. Menempatkan ibadah untuk selain Allah, ya. Wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budul qubur al'an yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budul asnam. Dengan ucapan ini mereka menginginkan bahwasannya orang yang menyembah kuburan, yang datang ke kuburan, ke wali, berdoa di situ, ya. Nah, kata mereka berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah patung. Nah, fala yakfur, orang yang menyembah wali, berdoa kepada wali, bernazar untuk wali yang sudah meninggal, fala yakfur, dia tidak kafir, tidak musyrik, ya. Wala yu'tabar amaluhu hadza syirkan, dan perbuatannya tidak dianggap sebagai kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh memeranginya. Nah, ini yang mereka inginkan. Nah, yang diinginkan oleh orang-orang musyrikun pada zaman Syekh adalah bahwasannya mereka menginginkan agar tidak disamakan antara orang yang menyembah kuburan wali, ya, orang soleh, dengan orang yang menyembah patung ataupun batu. Nah, fanakul, maka kita katakan kepada mereka, Ar-Rasulullah lam yufarrik bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara mereka, orang-orang musyrikin. Mana yang menyembah malaikat, mana yang menyembah patung, tidak dibeda-bedakan, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahud, Nasara, ya, penyembah api, ya. Nah, penyembah berhala, ya, dan seterusnya semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bali'tabarahum musyrikin kullahum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap semua mereka adalah musyrikin. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan beliau menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Itu diperangi oleh beliau. Walam yufarrik bainahum, dan beliau tidak membeda-bedakan mereka. Walladzina ya'buduna al-masih. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Wal-Masih Rasulullah, dan al-Masih adalah utusan Allah Azza wa Jal. Wa ma'ahadha qatalahum. Bersama dengan ini, mereka yang menyembah al-Masih, menyembah Nabi, ya, menyembah Rasulullah, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Yahud ya'buduna Uzairan wa huwa min anbiya'ihim. Dan Yahud, mereka menyembah Uzair. Dan Uzair adalah termasuk dari nabi-nabinya mereka, nabi-nabinya Yahud. Ya. Artinya mereka menyembah nabi mereka, ya. Au min salihihim, atau dia Uzair adalah dari kalangan orang solehnya mereka. Nah, tapi diibadahi, ya, dimintai dari selain Allah. Ya. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyembah orang soleh, yang menyembah wali, yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yufarrik bainahum, beliau tidak membeda-bedakannya. Nah, ini jawaban untuk mereka. Fal musyrik la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan solihan au ya'budu sanaman au hajaron au syajaron. Seorang yang musyrik, maka tidak ada perbedaan padanya antara musyrik yang menyembah orang soleh atau wali, atau musyrik yang menyembah patung, atau musyrik yang menyembah batu atau pohon. Li'anna syirkah wa ibadatu ghairillahi kainan mankan. Karena kesyirikan itu artinya beribadah kepada selain Allah, kainan mankan, siapapun dia. Mau malaikat, mau batu, mau api, ya, kalau dia disembah dari selain Allah, nah, maka itu adalah kesyirikan. Walihada yakul, oleh karena ini Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa kalimat syai'a, dan kata syai'a atau lafad syai'a ini nakirah, bentuknya nakirah umum. Nah, karena kalimat itu ada yang nakirah dan ada yang apa? Ma'rifah. Nah, ada yang nakirah masih umum, ada yang ma'rifah sudah tertentu, ya. Sedangkan syai'an di sini nakirah fi siyakin nahyi. Nakirah, ya, dalam konteks larangan. Nakirah dalam konteks larangan dalam bahasa Arab itu berfaedah umum. Ta'ummu kulla syai'in, maka maknanya umum segala sesuatu. Ya. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun di sini umum. Mau malaikat, mau nabi, mau orang saleh, wali atau batu, ya, dan seterusnya. Nah, umum, mencakup semuanya. La tusyriku bi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ta'ummu kullaman usyrika ma'allahi azza wa jal. Mencakup semua, ya, yang disekutukan bersama Allah. Minal malaikah, baik itu adalah malaikat, war rusul atau para rasul, was salihin atau orang-orang soleh, wal awliya atau para wali, wal ahjar atau batu-batu, wal asjar atau pohon-pohon, mencakup semuanya. Nah, sehingga tidak ada perbedaan antara yang menyembah malaikat dengan yang menyembah batu, patung atau api dan seterusnya. Semuanya adalah kesyirikan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaidah yang ketiga. Nah, sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka, orang-orang musyrikin zaman beliau dan juga zaman sekarang, ya, yang mereka menyatakan bahwasannya jangan kalian samakan antara yang menyembah wali dengan yang menyembah batu, katanya. Nah, padahal keduanya sama menyekutukan Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membeda-bedakan. Semuanya nah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang menyembah malaikat atau nabi atau batu dan atau pohon dan yang seterusnya. Baik, masih panjang penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.